Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhu idza sa'alahum ahadun fi hajatin wa huwa fi harati shaykhin min mashayikh asrihim an yaruddu sahibatil kal hajah ila dhalika shaykh alladhi huwa fi haratih wa yuhsinu i'tiqada sahibatil kal hajah fi wa mata qadaw li dhalika al muhtaj hajatahu faqad asa'ul adaba ma'a dhalika shaykh wa qad kana dhalika da'bu shaykhina sayyidi ali al khawas kana rahimahullahu ta'ala idha ja'ahu ahadun wa sa'alahu fi hajatin yaqulu lahu anta min ayyi harah فإذا أخبره قال له ارجع إلى شيخ حارتك فإن الله تعالى لم يجعله في حارتك إلا ليتحمل هموم أهلها فاعلم ذلك يا أخي واعمل عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa min akhlaqi al-gawm as-sufiyin, dan dari akhlaknya para kaum sufi yang harus untuk kita tiru diantaranya ialah apabila datang kepada kita seseorang dari luar kota meminta untuk kita mendoakan urusannya atau ikut menyelesaikan urusannya, maka adabnya kaum salihin mereka tidak ikut campur urusan hajat orang tersebut karena masih ada seorang guru, seorang syekh di negeri asal orang tersebut datang. Kalau umpama ada orang dari Malang datang ke Batu minta tolong Ustadz, saya ada perlu, minta doanya urusan saya supaya selesai. Dan coba kalau antum punya kenalan bisa memperlancar urusan dan yang lain-lainnya, saya harap untuk bisa menolong saya. Jawab, antum dari mana? Dari Malang. Di Malang ada fulan bin fulan, fulan bin fulan. Minta bantuan mereka, jangan minta bantuan saya. Atau adab, karena Allah tidak menjadikan si fulan seorang guru, seorang syekh di kotamu Malang kecuali untuk memang liatahamal, nanggung keperluan, nanggung urusan orang di haroh atau di daerah tersebut. Justru kif adabil gaum. Kalau minta doa enggak ada masalah. Tapi untuk qada'ul hajah nahnu la natadakhal illa kalau syekh yang ada di harohnya yang menghawalahkan. Idhab ila Batu, qabil fulan bin fulan wasta'in buh. Sta'in bihi fi hajatik baru. Tapi kalau tidak, laisa minal adab antak di hajat fulan wala faltan illa biizni sahibus harah au syekhul harah. Harah itu kampung atau daerah atau ya, kawasan. Hakadhal adab. Ya, hakadhal adab. Guru-guru kita mengajarkan kita itu untuk beradab. Ya. Kan ya. Seorang datang ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Kemudian kalau minta doa enggak masalah. Mau kemana saja, hatta Amerika, nemui orang minta doa, mafi muskilah. Tapi kalau untuk qadha'ul hajah, menyelesaikan keperluan dan lain-lainnya, nah, laisa minal adab. Ya. Hakadha akhlakur rijal. Jadi kalau ente nanti ada orang datang minta tolong, Ustaz, anak saya dikawinkan, nanti antum yang ngakatkan, nahdoh, ente min fin. Ana min Singosari, mafi si Singosari kiai. Eh? La fi bas ana bagana antum, dah. Itu Allah menempatkan kiai di Singosari supaya menyelesaikan urusan ente. Illa idza kana bi idzni Syekhil Harah. Isra'iyat kalau ana pengin ustaz itu nikahkan ana punya anak di sini, kifrayukum hal raditum. Wah, fadhol ini baru. Wa illa fala. Akadha. Mau nikahkan mau ini mau itu. Jadi kalau ada orang kadang-kadang ente masuk ke desanya, terus nikahkan, terus ini, terus itu, terus kiai di situ ngamuk, jangan salah, ente tidak punya adab. Kecuali kalau cuma ngasih nasihat, ceramah dimanapun, fadhol. Qadha'ul hajah. Qadha'ul hajah itu apa sih? Qadha' itu menyelesaikan hajat kebutuhan. Hatta seperti ada perselisihan di antara keluarga, suami istri, warisan, Ustaz tolong, ana minta tolong diselesaikan masalah gini-gini. Ente min fin, min batu ahlan wa sahlan. Min fin, ana min Singosari, idhab ila Syekh Fulan, datang ke kiai ini, datang ke Habib ini, insyaAllah diselesaikan. Hakadzal adab. Ham. Ini penting ini. Kalau di daerah harohnya dia tidak ada kiai, tidak ada syekh, ahlan wa sahlan. Hat, ana selesaikan. Ya. Maka itu, ayuhatullab, hafidhakumullah. Ya. Adab yang seperti ini banyak yang enggak tahu karena mereka enggak belajar adab. Wa man laisa lahu adab fahuwa dub. Orang kalau sudah enggak punya adab kayak dub. Dub itu beruang, gede tapi bahlul. Ya, hal kata dub. Makanya orang-orang Arab kalau ngomong orang bongol, ru bongol ente. Bongol itu enggak mikir mau apa-apa itu enggak mikir. Lah dub benar rujul. Pokoknya menang tukarannya tahu enggak yang namanya seri beruang itu pokoknya dijak tukaran wis tak mikir wis. Makanya kalau ada orang dijak apa-apa ndak mikir habis dub itu karena dia itu suka berbuat sesuatu enggak dipikir sik wis. Nek wong Malang jenenge bongol. Ya. Lah kalau orang sudah enggak punya adab wis kayak dub itu. Ya, maka itu hadza muhim jiddan. Jazakallahu khair. Al-Imam Sya'rani khairul jazak alaf hadhihi risalah, ngajarkan kepada kita adab, ngajarkan kepada kita akhlak. Akhlakul gaum, satu persatu dari adab itu yang mampu untuk kita lakukan, kita lakukan. Wah, siki gak mampu ana. Tapi bukan berarti saya tinggal. Sungguh sih insyaallah, tapi yang mampu didahulukan. Hakadha. Akhlak kata muhim. Kalau sudah inti punya ilmu, tidak punya akhlak, masih faedah. Abadan. Ibarat orang ilmu dan akhlak itu seperti yang namanya daging sama meleh. Ij'al ilmaka meleh, ya, jadikan ilmumu seperti meleh. Apa meleh itu? Hah? Garam. Wa adabak kal dagik, kata Imam Syafi'i, jadikan ilmumu seperti garam, kemudian adabmu seperti terigu. Kalau masak roti, terigunya seberapa? Sama engkau, melehnya sama engkau pisan. Eh? Gelil bas. Sak sendok, setengah sendok, set. Tadi Pak Pao Zen. Karena dagingnya banyak, melehnya sedikit. Ilm dikit, adab akhlak banyak, masya Allah. Ya. Tapi kalau ulum kadagik, ulumnya masya Allah banyak sak mangkok, tapi adabnya tadi sak sendok dimasak. Jadi apa iku? Heh? Meleh sak, coba ente. Sampe bagian masaknya. Fahmi Wasanuddin. Tukokno garam sak mangkok terus belikan terigu se sendok. Masakan sak pinter-pintere masak. Dadi apa? Tak bisa dimakan. Ente di masyarakat kalau punya ilmu banyak tapi ndak punya adab, hata kal apa? Kal meleh tadi itu. Sak mangkok itu. Dilepe kono kene ente. Teh, isyhad rajul ulum ma'uh lakin ma'indu adab. Sudah tidak ada yang mau. Tapi kalau ilmunya sedikit, tapi adabnya sak daging tadi itu, dinikmati enak. Rajul mutawadhi yahtarimul kul. Ya, ilmunya masya Allah, tapi adabnya luas. Hadaka Sayyidil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid talaqqa fi 20 sanah. Dulu tuh orang mondok enggak ada 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun tuh mondok. Yulazim syuyukh itu seperti itu. Mulazamatu syuyukh itu enggak ada. Ente kira ente mondok 5 tahun terus bisa jadi orang masya Allah, hadza termasuk minnah minallah subhanahu wa ta'ala. Tabiin yang belajar sama sahabat aja harus tulang tahun. Nanti kira ini sahabat apa? Ketemu Rasulullah tak langsung nadrohnya Nabi berubah. Lah, kita mutu mulazamah. Mulazamah tu syuyukh itu puluhan tahun. Ini 20 tahun mulazamah tu syuyukh ilaan mata Imam Ahmad bin Hanbal. Pak ada mamat baka, baka wagal ini lazam tu Imam Ahmad 20 sanah, wa ja'altu 18 aman lil adab, wa sanatain lil ilm, fanadimtu lima lam naj'al 20 sanah kullaha lil adab. 20 tahun saya nyantri, belajar akhlak, adab, kif adabus sholah, kif adabul wudu, kif adab ini semua 18 tahun. 2 tahun anak belajar ilmu, belajar tafsir, belajar ini itu 2 tahun toh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, mau cari lagi orang yang bisa ngajari adab enggak ada. Nyesel, coba dulu 20 tahun belajar adab toh. Muhim. Makanya di Tarim itu tamayyaz. Masyaikhnya ada, masyaikhnya itu muta'adibin. Minum enggak ada yang berdiri duduk. Masuk masjid kaki kanan keluar kiri siwak mayatruk, hadza la yujad fi kulli makan. Ana sudah muter hampir sak dunyo, mulai dari Yordan, mulai dari sampai Mesir, Yordan, Mesir, Turki. Kemarin mau ke Maroko, nah. Ke Masyaikh Ghamariyin. Manu hasil ulama mutamassikin nabi sunnah mitul Masyaikh Tarim. Tak nemu. Di Mesir ulamanya dasian. Ya, dasian, celonoan, ambil rokokan maneh. Iki kiai apa bos rentenir ini. Di Yordan juga gitu. Ketemu Masyaikh di Yordan seperti Urdun juga gitu. Di tempat enggak fil Yaman, Yaman aja di Shimal sudah seperti itu. Tapi kalau sudah masuk Hadramut, subhanallah. Ke Saudi, kemana-mana. Masyaikh sana kita yang ada di Imarat. Tapi enggak nemu ya, ulama mutamassik bi sunnah wal adab kama tarim. Hadza tahadutsan bi nikmah, bukan ana mau milah-milah tapi mau, memang seperti itu mau diapakan lagi. Wis panegul. Nah, walhamdulillah nahnu tarabaina mithl hadhi tarbiyah. Inti di sini juga tarbiyah-tarbiyah ulama Hadramut. Yang mana mereka yufadzilun al adab ala ilim akthar. Dan barokah ulama sedunia ini yang ilmunya lebih banyak dari ulama Hadramut banyak, tapi tanya berapa orang yang masuk Islam di tangan dia dan berapa yang masuk Islam di tangan ulama Hadramut. Misalnya ngetokno fatwa atau tukaran sebenarnya itu sama kita orang tidak usah tahu-tahu, tidak usah pakai fatwa, tidak usah pergi dakwah ilallah, ilmu wa adab. Fa aslam biyadina, 90% orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei. Ini semuanya aslamu biyadiman. Hakadha. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala husnal adab ma'allah, wa husnal adab ma'a rasulih, wa husnal adab ma'a aslafina salihin. Amin ya rabbal alamin. Kum bil adab. Masuk masjid, keluar dari kamar mau ke masjid. Ya, baca doa, doa, berangkat ke masjid, masuk masjid, baca doa, keluar, baca doa, ada adab. Kalau kita enggak punya adab seperti ini, sudah enggak ada bedanya kita sama hayawan. Hadza liyufarriquna bainal hayawan wal insan. Ini masuk keluar bil adab, usuluk. Hakadha. Coba, dicoba. Mulai saat ini, ente niat ya Allah sudah, ana bidayatul hidayah, ana ngamalkan. Keluar dari masjid, kaki kiri, kemudian masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kanan. Adab-adab itu semua dibawa, kofiah enggak ditinggal. Ini semua dibawa. Syuf, katanya Habib, ukhtu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, umiknya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, wallahi ya waladi. Ngomong sama Hayy Abdullah bin Umar bin Yahya, wallahi ya waladi, in amilta adaban min adabi dukhulil khala bil istiqamah ya lawajatta nuran nubuwah fi qalbik. Kalau ente enggak usah amal ini adab, masuk keluar kamar mandi dengan adabnya Rasulullah, kau akan tampak di dalam hatimu nur kenabian Nabi Muhammad. Jangan bahdalah, sabahlalan, metu, melbu, masih adab abadan. Keluar dari rumah, bismillah tawakal tu Allah. Masuk, anggap kamar tu rumah henti, keluar ya apa, masuk gimana. Kanan, kaki, kiri itu diperhatikan. Baru kita akan merasakan nurun nubuah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yanzur arzukna wa iyakum kamala taufiq. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.